Segitu kasih lang boleh sayang. Masa ko diam tak mau bicara. Sasalah apa sampai ko cuek terlalu lama. Sama si butuh ko perhatian. Setengah mati bujuk ko, tolong kasih perhatian dulu. Ko badiam diam, terlalu lama ko simpan. Yang begitu, kalau salah kau tahu. Ko tuh tahu tapi ko mau diam, bicara kesak kalau ko tuh sayang. Tiap dengan jam perhatian kelam. Rasa cinta di laut yang dalam. Dan ko kapan kado semua yang saya bilang. Ko harus rubah ko pun kelakuan. Yang cuek begitu, sayang sama si butuh perhatian dan rindu. Kenapa ko badian tutup ko pun hati tu kas tahu. Kalau seada salah sampai ko maraju. Kenapa ko gak sunyi yang model begini. Tak apa tapi sapu hati butuh ko temani. Samohon ko hargai seperasaan. Karena lama-lama juga bisa bosan. Jangan cuek begitu boh.